بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala. Kitab masih kitab azan, Kitabul Azan, bab yang ke-148. Bab yang ke-148 ini, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu ma yutakhayyaru min ad-du'a'i ba'da at-tashahhudi wa laysa biwajibin. Bab apa-apa yang dipilih dari doa-doa setelah tasyahud, setelah tasyahud, dan doa-doa ini tidaklah wajib. Ya, setelah tasyahud ini maksudnya adalah setelah ucapan tasyahud, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya, setelah itu ada doa-doa yang dibaca, dan bacaan doa-doa tersebut tidaklah wajib. Dan ini pilihan Al-Imam Al-Bukhari, karena ada pendapat yang lain mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Ya, dari bacaan at-tahiyyat sampai ujung itu hukumnya sama. Ya, tetapi di sini Al-Imam Al-Bukhari membagi dua. Ya, sampai tasyahud dengan setelah tasyahud sampai akhir itu hukumnya berbeda. Bacaan-bacaan setelah tasyahud itu yang berupa doa-doa ini tidaklah wajib. Ya, kita baca hadis yang ada di bawah bab ini yang merupakan contoh dari bacaan setelah tasyahud, merupakan contoh dari doa-doa yang dibaca setelah tasyahud. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana, pada hadis nomor 835, beliau mengatakan, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya anil A'mash qala haddatsani Syaqiq an Abdullah radhiyallahu ta'ala an qal kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shalah qulna assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala fulanin wa fulan. Assalamu ala Allahi min ibadihi assalamu ala fulanin wa fulan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا. Dari sini adalah bacaan tasyahud yang diajarkan oleh Nabi, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya. Ini bacaannya. Kemudian fa innakum idza qultum asaba kulla 'abdin في السماء أو بين السماء والأرض. Kemudian أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ya, ini yang dari awal tadi sampai وأشهد أن محمدا عبده ورسوله itu adalah tasyahud. Ya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan thumma yatakhayyaru minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u. Ya. Hadis ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dia bercerita, adalah kami apabila kami bersama Nabi dalam salat. Ya, jadi dia bercerita tentang salatnya mereka dengan Nabi. Maka saat itu kami mengatakan di pada bacaan tahiyat, pada bacaan duduk tasyahud, duduk terakhir sebelum salam, kami mengatakan assalamu alallahi min ibadihi assalamu ala fulanin wa fulan. Ini yang mereka baca. Keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya, keselamatan atas si fulan dan si fulan. Disebut nama-nama, ya, orang-orang yang saleh, malaikat Jibril, Mikail, dan hamba-hamba Allah yang lain. Tidak ada tisu. Dan hamba-hamba Allah yang lain. Ini pertama bacaan mereka. Dan bacaan salat para ulama menyatakan bahwa yang diwajibkan atau yang menjadi bacaan yang rukun itu sampai Al-Fatihah terjadi perbedaan antara para ulama, karena Nabi SAW mengatakan kepada laki-laki yang solatnya tidak baik atau dikenal dengan al-musi solatahu, Nabi mengatakan idza kumta ila shalah fastaqbilil qiblah thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran. Ya, menghadaplah ke kiblat, fakabbir, fastaqbilil qiblah fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran, summa baca, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Itu saja yang berkenaan dengan bacaan itu yang ditegaskan oleh Nabi dalam salat, baca apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Kemudian setelah itu tidak ada bacaan yang lain. Ya. Selain dari takbir, kemudian salam, Kemudian bacaan yang bisa, yang mudah dari ayat Al-Quran. Sisanya tidak ada, ditegaskan oleh Nabi. Karena di situ nanti summarka hatta tatma'inna raqian summarfa hatta ta'tadila qa'iman summasjud hatta tatma'inna sajidan, dan tidak ada bacaan. Ya, tidak ada bacaan. Jadi makanya para sahabat membaca apa yang mereka mampu dari bacaan-bacaan atau kata-kata yang benar, kata-kata yang lurus. Ya. Makanya ada yang sekedar bertasbih, bertahmid, ya, seperti hadis orang Badui ketika dia mengatakan, sesungguhnya saya tidak bisa mengungkapkan ungkapan-ungkapan engkau ya Nabi dengan Mu'adz. Sungguhnya saya tidak mengetahui menguasai dan danataka wala dan danata Mu'adz. Maksudnya apa yang kalian baca, saya tidak tahu apa yang kalian baca dalam sholat. Terdengar kalian membaca, saya tidak tahu apa yang kalian baca. Tetapi hanya saya bertasbih, bertahmid, bertahlil dalam sholat ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kami berputar, berkisar pada apa yang kamu baca. Haulaha nudandin. Masalah pujian, sanjungan, tasbih, takbir yang ditujukan kepada Allah, ini bacaan salat yang intinya. Makanya di sini kita mendengar Abdullah bin Mas'ud bercerita, awalnya ketika duduk sebelum salam, untuk salam itu kami membaca assalamu alallahi min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan wa fulan, disebutnya doa-doa keselamatan untuk orang-orang yang dia inginkan. Untuk nabinya, untuk orang-orang yang saleh, untuk para malaikat, pokoknya makhluk-makhluk Allah yang saleh. Ini awal bacaan yang mereka baca. Kemudian Nabi SAW mengajari mereka bacaan. Ya, mengajari mereka bacaan. Faqala Nabi SAW, la taqulu assalamu ala Allah. Ini menunjukkan bahwa agama ini adalah mengikuti tuntunan. Kalau seandainya terbuka kesempatan untuk semua orang melakukan apa yang dianggapnya benar, maka Nabi akan membenarkan, akan membiarkan para sahabat, karena mereka orang Arab asli, ya. Orang Arab asli, ucapan bahasa Arabnya tentu sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, ya. Akan dibiarkan oleh Nabi, dan karena memang mereka bermaksud baik, mengucapkan salam untuk Allah atas hamba-hambanya, kemudian untuk sifulan-sifulan, ya. Karena tujuan mereka baik, ucapan mereka juga baik, standar bahasa Arabnya juga standar yang tinggi, ya. Berbeda dengan tambahan-tambahan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini, dia sudahlah tidak bisa bahasa Arab, hanya bisa kulit-kulitnya saja, kemudian dia luar biasa pandainya menambah-nambah, ya, bacaan-bacaan baik dalam sholat atau bacaan-bacaan yang lain. Ya. Sementara bahasa Arab saja tidak terlalu mampu, ini orang Arab asli ini. Para sahabat itu orang yang berbicara dengan bahasa Al-Quran ketika itu, dan mereka membaca mengatakan kata-kata yang standar bahasa Arab, nilai atau apa standar bahasa Arabnya sudah tidak diragukan. Kemudian niat mereka, tujuan mereka juga tidak diragukan, karena mereka orang yang paling bersih, yang paling suci hati mereka. Fa innahum abarru hadhil ummah, kata Abdullah bin Mas'ud juga tentang para sahabat. Fa innahum abarru hadhil ummati quluban, orang umat ini yang paling baik hatinya, karena Allah yang mengatakan bahwa hati mereka baik. Allah mengenal hati-hati mereka, maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ketika mereka mengucapkan assalamu alallah min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan, ini kan bacaan-bacaan yang baik, standar bahasa Arabnya juga baik, artinya standar bahasa Al-Qur'an, Tetapi karena itu bukan tuntunan, diluruskan oleh Nabi SAW. Diluruskan, diajarkan bacaan yang sesuai dengan tuntunan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan bacaan. Bacaan yang dibaca, mereka akhirnya menghafalnya. Ya, mereka akhirnya menghafalnya. Dan ketika mereka menghafal, mereka fokus pada apa yang mereka yang diajarkan oleh Nabi. Karena kalau ingin menambah-nambah mereka masih bisa. Karena mereka kan orang Arab. Ya, punya kemampuan untuk melakukan improvisasi, menambahkan satu kata, dua kata, tiga kata, tetapi mereka fokus apa yang diajarkan oleh Nabi itu mereka hafal. Nah, ini bacaan bacaan yang dibaca ketika duduk tasyahud. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ini bukan satu-satunya, karena ada lagi lafaz-lafaz yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, di sini adalah ucapannya at-tahiyyatu lillah, bukan assalamu ala Allah, tetapi at-tahiyyatu lillah. Jadi dipilih kata-kata yang sesuai dengan keinginan syariat, bukan keinginan mereka. Ya, bukan anggapan baik mereka yang kalaupun mereka menggunakan kata-kata dalam bahasa, kata-kata itu sudah luar biasa benar dan tepatnya, tetapi di sini tuntunan yang harus dikedepankan. Ya. Saya teringat hadis Imran bin Husain kalau tidak salah tentang bacaan doa tidur. Ya, ini doa tidur yang dalam ilmu bahasa Arab ini sangat tepat. Sebagian dari doa tidur ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wada'tu Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika dan seterusnya raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata-kata yang terakhir ini wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan saya beriman dengan nabimu yang kamu utus. Kalau dalam bahasa Arabnya yang sesuai dengan makna bahasa Arabnya tepatnya adalah wa bi rasulika alladhi arsalta. Karena kata-kata arsala di situ sesuai dengan kata rasul, karena asal makna rasul adalah dari arsala yursilu, bukan nabi. Maka kata sahabat itu, ya Rasulullah, bolehkah saya mengganti kata nabi dengan kata rasul? Ya, wa bi rasulika alladhi arsalta, sesuai dengan ada keselarasan antara rasul dengan kata-kata arsala. Karena memang dalam bahasa Arab kata rasul itu diambil dari kata kerja arsala yursilu. Ya, irsalan, rasulan. Kan tepat. Tapi Nabi SAW menegaskan bahwa ini tuntunan yang saya sampaikan, yang saya ajarkan, itu yang kalian hafal, itu yang kalian baca. Maka Nabi mengatakan tetap wabinabiyyika alladhi arsalta. Walaupun menurut dalam bahasa Arabnya tidak terlalu enak didengar, karena kata Nabi kemudian dikatakan Rasul. Seharusnya Rasul yang diutus, bukan Nabi yang diutus. Ya. Karena Rasul itu artinya utusan. Nah, ini cocok sekali dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau assalamu ala Allah min ibadihi, sebenarnya juga pujian untuk Allah, tetapi kata-kata yang diinginkan oleh syariat adalah at-tahiyyatu lillah, bukan assalamu ala Allah. Ya. Karena assalam itu kan tahiyyah. Bukankah salam itu tahiyyat? Ucapan selamat? Ya. Tetapi agama, syariat menginginkan ungkapan ini. Walaupun mungkin bisa jadi diganti dengan kata-kata yang lain, tetapi ini yang diinginkan oleh syariat. Tuntunan, bukan anggapan baik. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Ini tiga ya. Pujian untuk Allah, at-tahiyyat, as-salawat, at-tayyibat. Ini semuanya milik Allah. Pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru salam. Ya, sebelumnya Nabi mengatakan la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah. Ya. Fa inna Allah huwa assalam. Karena sesungguhnya Allah lah yang memiliki kesejahteraan. Ya, Allah yang memiliki kesejahteraan. Karena di antara nama Allah assalam. Ya. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam. Jadi assalam salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memiliki memberikan kesejahteraan, keselamatan. Subhanahu wa taala. Fa inna Allah huwa salam. Tetapi ucapan yang dipilihkan untuk kalian oleh syariat adalah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Kemudian tetap ada salamnya tetapi untuk makhluk. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya. Kemudian assalamu alaina. Doa untuk salam untuk nabi, dan ini juga termasuk mengaplikasi menerapkan ya perintah Allah wasallimu taslima. Sallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini di antara bentuk salam yang diucapkan menjadi bacaan salat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Untuk pujian untuk Allah sudah attahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Kemudian salam untuk nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian doa keselamatan untuk yang salat sendiri, untuk dia sendiri, hak Allah, hak nabinya, kemudian untuk dirinya sendiri. Assalamu alaina. Ya. Kemudian untuk selain dari dia, dari makhluk-makhluk Allah, wa ala ibadillahis salihin. Ya, ini ucapan salam yang paling sempurna. Ucapan yang dibaca dalam dibacaan tahiyat itu yang paling sempurna karena memberikan pujian sanjungan untuk Allah, kemudian salam untuk Nabi SAW, kemudian untuk dia haknya sendiri untuk didoakan olehnya sendiri, olehnya, kemudian untuk semua hamba-hamba Allah yang saleh. Wa ala ibadillahis salihin. Kemudian Nabi SAW ya sejenak memutuskan ya mencelah-celahi bacaan tadi dengan menjelaskan keutamaan salam yang tadi. Ya wa assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, yang keutamaan dari kata-kata wa ala ibadillahis salihin, kata Nabi, fa innakum idza qultum, sesungguhnya kalian bila mana mengucapkan salam yang seperti ini, asaba kullu 'abdin fis sama'i au bainas sama'i wal ardi, salam kalian itu akan sampai kepada semua hamba yang berada di langit atau yang berada di antara langit dan bumi. Semua makhluk Allah yang saleh ya, baik dari bangsa manusia, tentu juga dari bangsa malaikat yang semuanya saleh. Ya, tidak ada malaikat yang tidak saleh. Malaikat semuanya saleh. Allah yang memuji mereka. Bal ibadum mukramun. Ya. La ya'suna Allah ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Ini pujian Allah untuk malaikat. Jadi salam tadi wa ala ibadillahis salihin meliputi mereka, kemudian manusia-manusia yang saleh sepanjang masa. Dari mulai Nabi Adam AS sampai akhir zaman. Siapapun hamba Allah yang saleh termasuk dalam doa kita. Ini keutamaannya yang luar biasa. Ya, mendoakan semua. Jadi orang muslim yang baik, ya, dialah seorang muslim yang mendoakan semua makhluk Allah. Ya, semua makhluk Allah yang saleh. Wa ala ibadillahi salihin. Fa innakum idza qultum asaba kullu 'abdin fis sama' au bainas sama'i wal ardi. Setelah ya menjelaskan tentang salam tadi wa ala ibadillahi salihin, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bacaan yang tadi ya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, tadi tahiyat, pujian-pujian untuk Allah, salam untuk Nabi, salam untuk diri sendiri dan semua makhluk hamba Allah yang saleh, kemudian bertasyahud, mengucapkan, ya, mempersaksikan, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelah tasyahud tadi, nah ini yang berkenaan dengan bab kita. Ya. Jadi bacaan yang diajarkan oleh Nabi yang dibaca ketika duduk tasyahud itu sampai itu. Sisanya silakan berdoa. Thumma yatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u. Maka kemudian setelah itu pilihlah doa-doa yang menarik atau yang dia sukai, lalu dia gunakan untuk meminta dan berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa lafaz hadis yang telah kita pelajari, ya, pada bab sebelumnya, ya, ...834... coba lihat apa kata Nabi kepada Abu Bakar Siddiq. Ya, allamani, kata Abu Bakar, allamani Rasulullah SAW du'aan ad'u bihi fi salati. Qal, qul. Apa artinya qul? Katakanlah atau bacalah, berdoalah. Ini kata kerja apa? Perintah. Kata kerja perintah. Bab ini menjelaskan bahwa bacaan doa tadi adalah sunnah. Walaupun di redaksinya adalah perintah, tetapi maksudnya adalah anjuran dari Nabi SAW. Begitu juga hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwa itu perintah dari Nabi, tetapi perintah tersebut adalah hukumnya sunnah berdasarkan hadis yang sekarang kita pelajari, karena Nabi mengatakan yatakhayyar. Yatakhayyar itu dia memilih. Ya, doa yang sangat dia sukai. Bisa jadi doa yang tadi, bisa jadi doa dia sendiri. Karena Nabi SAW menunjukkan bahwa ini umum. Nah, ini di antara waktu berdoa dalam sholat. Selain dari ketika sujud, yang kedua adalah sebelum salam, karena Nabi mengatakan summa yatakhayyar minad du'a. Kemudian hendaklah dia memilih doa-doa yang paling dia sukai, lalu dia berdoa. Ya. Seandainya kita menginginkan sesuatu dari Allah dan kita hendak memintanya, dan kita tahu bahwa waktu yang paling tepat untuk memintanya kepada Allah dan kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah di waktu sujud, kemudian di saat ini, sebelum salam, setelah tahiyat dan tasyahud tadi, ya, setelah tahiyat dan tasyahud, kita lalu berdoa dengan doa yang bukan diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, karena Nabi mengatakan yang dia sukai. Dan kita minta apapun yang kita inginkan. Ya, apapun yang kita inginkan. Ya takhayyar, pilihlah. Dan itu yang pertama. Yaitu bisa jadi kita berdoa bukan dengan doa yang tadi, karena kita menginginkan sesuatu yang jelas. Misalnya sembuhnya dari sakit, atau dilapangkan dari kesempitan, atau apapun yang kita inginkan. Ya. Seseorang yang memang sudah berusaha untuk menikah, berusaha untuk cepat menikah, tetapi selalu ada halangan, bahkan bertambah usianya, belum juga dapat jodoh, mulai dia merasa khawatir, cemas, dan dia ingin memintanya di waktu yang paling tepat, maka masuk dalam konteks ayat hadis ini. Ya takhayyar, dan hendaklah dia memilih. Jadi kita yang memilih, dan pilihan yang diisyaratkan Nabi itu yang kita butuhkan, yang muncul dari dalam kalbu kita. Ya, yang kita memang mengharapkan Allah memberikannya. Maka kita panjatkan doa tersebut di waktu yang tadi ditetapkan oleh Nabi SAW. Yatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaih. Yang paling membuat dia bangga, ta'ajub, yang dia sukai, kemudian dia berdoa. Ini waktu kedua yang dituntun oleh Nabi berdoa, untuk berdoa di dalam sholat, karena di waktu yang mustajab. Di samping sujud yang juga telah kita pelajari bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a. Ya. Jadi perintah-perintah untuk membaca doa-doa tertentu yang tadi telah kita dapatkan, contohnya seperti yang diajarkan kepada Abu Bakar, apa tadi doanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini salah satu pilihan. Ya, salah satu pilihan. Dan ada catatan penting. Ya, catatan yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa doa yang paling utama adalah doa yang diucapkan oleh Nabi. Ya. Yang dibaca langsung oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi. Kalau ini bukan doa yang istimewa, tidak akan mungkin diajarkan oleh Nabi. Berarti ini doa istimewa. Tetapi itu yang tadi kita tekankan, terkadang kita membutuhkan sesuatu yang kita rasa tidak ada tercakup dalam doa yang diajarkan oleh Nabi. Kita kan punya keinginan-keinginan sendiri. Banyak kebutuhan-kebutuhan kita yang spesifik, ya. Dan kita ketika menelaah makna doa yang diajarkan Nabi, tidak ada terkandung. Meminta untuk cepat dimudahkan menikah, ada dalam doa ini. Bisa jadi ada, tetapi tentu kita tidak terlalu puas dengan hanya sekedar berputar pada yang kita inginkan, tetapi agak jauh. Kita ingin to the point. Maka boleh kita mengucapkan doa tersebut. Dan nanti akan muncul pertanyaan, bolehkah kita melakukannya dengan bahasa kita, karena kita tidak bisa mengungkapkan dalam bahasa Arab. Para ulama membenarkan, bila mana memang pada waktu yang dituntun oleh Nabi untuk memperbanyak berdoa, sementara kita membutuhkan sesuatu yang sangat penting bagi kita, dan kita tidak bisa mengungkapkannya dengan bahasa Arab, maka kata para ulama, ketika itu diinginkan dan kita ingin memintanya kepada Allah, sekedar keinginan tersebut, kita boleh mengungkapkannya dengan bahasa kita, dengan bahasa yang kita pahami, baik ketika sujud maupun saat yang ditekankan oleh Nabi SAW ini. Thumma yatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaih. Ini yang perlu kita ketahui dari kandungan hadis ini, yang berkenaan dengan bunyi bab, bahwa berdoa sebelum salam itu tidaklah wajib, karena Nabi mengatakan pilihlah. Ya. Berarti kalau dia tidak punya doa, tidak punya pilihan doa, boleh tidak berdoa. Boleh tidak berdoa. Kemudian yang kedua, catatannya adalah sebahagian dari bacaan duduk sebelum salam yang diajarkan Nabi SAW, dan ini yang termasuk yang sahih. Ya. Termasuk yang sahih. Dan kita tidak dibenarkan untuk memberikan tambahan-tambahan. Seperti contoh, ya, orang yang berdalil dengan bolehnya menambah sayyidina, maka mungkin saja kita mengatakan assalamu ala sayyidina, ya, assalamu ala sayyidina Muhammadin wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ya tambahan yang tidak diinginkan oleh syariat. Bukan berarti kita tidak boleh mengatakan kepada Nabi sayyidina, boleh. Dan bahkan para sahabat mengatakan bahwa Nabi SAW sayyiduna. Dan Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Tetapi dalam bacaan yang diajarkan oleh Nabi dalam ibadah-ibadah tertentu, kita tidak boleh melakukan memberikan tambahan-tambahan sesuai dengan selera kita. Kita harus fokus dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apalagi yang dinamakan dengan zikir. Dalil yang paling tegas ini hadis tadi. Mengganti kata Rasul, Nabi dengan kata Rasul. Ini tidak terlalu berat, tetapi Nabi SAW justru melarangnya. Apalagi yang berat, yang lebih dari itu. Yang tidak ada sedikit pun sangkut pautnya. Ya, ini catatan yang terpenting juga kita berikan pada ulasan hadis ini. Tetapi yang berkenaan dengan bab bahwa berdoa sebelum salam hukumnya sunnah. Dan kita ya prioritasnya adalah doa yang diajar oleh Nabi SAW, termasuk meminta perlindungan dari beberapa hal yang telah kita pelajari, termasuk hutang ya. Termasuk hutang. Ya, minal maghrami wal ma'tham. Dan kemudian empat hal yang juga musibah yang besar. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian dari hutang, minta perlindungan dari lilitan hutang. Ya, untuk dimudahkan oleh Allah melunasi hutang. Ada catatan penting terkait dengan hutang ini, dan ini sebagai nasihat untuk kita semua. Jangan memudah-mudahkan diri untuk berhutang. Jangan memudah-mudahkan diri untuk berhutang. Apalagi di sekarang ini, subhanallah, ajakan, seruan, iklan untuk berhutang benar-benar kita dapatkan di mana-mana. Bahkan masuk ke HP kita setiap saat. Pinjaman-pinjaman, mau ini, yang tanpa bunga, kemudian kredit HP, kredit laptop, kredit apapun juga, semua untuk mengajak kita berhutang, luar biasa. Ya, luar biasa. Jangan mudahkan diri kita untuk berhutang. Ya. Allahumma, kecuali bila mana kita memang terdesak kebutuhan pokok kita, sementara kita tidak memiliki ya, sesuatu yang bisa kita jual untuk menutupi kebutuhan tersebut, maka dibenarkan. Tetapi ingat, Nabi SAW menekankan, barang siapa yang meminjam uang orang dan dia berniat untuk membayarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pertolongan untuk bisa membayarnya. Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'ahu addallahu alaih. Allah akan memudahkannya untuk membayarnya. Tetapi orang yang meminjam uang orang, meminjam uang, meminjam sesuatu yang dalam hati kecilnya dia tidak ingin membayarnya, dia tidak ingin melunasinya, dia akan berupaya untuk memberikan 1001 alasan. Dan bahkan dia akan melakukan berbagai macam cara agar dia lepas dari hutang tersebut dan tidak membayarnya. Maka Allah tidak akan memudahkan dia untuk bisa membayarnya. Banyak sekali kejadian-kejadian. Walaupun ketika dia berhutang dengan banyaknya janji, besok ketika gajian saya bayar, besok setelah terjual saya bayar, besok begini, besok begini, besok begini, bulan depan saya bayar, minggu depan saya bayar. Nah, tetapi setelah ya utang itu didapatkan, nah kemudian karena memang dalam hatinya dia tidak ada semangat untuk membayarnya. Orang yang seperti ini nanti dia akan membayarnya dengan amal kebaikannya. Sekian banyak utang yang tidak dibayar, ya nanti akan dibayar dengan amal. Ya. Dengan amal kebaikan. Ya. Ini yang perlu kita camkan. Dan bagi kita yang terlilit dengan hutang, yang masih banyak hutang, Nabi SAW ajarkan. Walau usaha tadi, ya niat ketika berhutang untuk melunasi, untuk membayarnya, kemudian usaha. Ada orang yang luar biasa. Saya mengenal orang yang pendapatnya, yang kebutuhannya terkadang luar biasa. Apalagi anak-anak sekolah ya. Terpaksa, karena memang pembayaran uang masuk sekolah ini spontan. Sementara pendapatan uang cash sebanyak itu tidak bisa didapatkan, apalagi sekolahnya tidak memberikan kelonggaran. Ada yang memberikan kelonggaran 2 kali pembayaran, 3 kali pembayaran, tetapi dengan pendapatan orang tersebut sangat sulit untuk bisa membayar. Jangankan 3 kali, 10 kali pun sulit. Kebutuhannya, pendapatannya sekedarnya saja, ya sebulan, belum lagi uang sekolah, biaya sekolah anak yang lain, ya. Kemudian dia berhutang, gajinya yang beberapa saja, sekitar 250 seminggu, ya dia bisa mengansur hutangnya yang jutaan, ya untuk membayar uang pendaftaran anak sekolahnya, tetapi lunas, karena dia ketika meminjam dan kebutuhan yang luar biasa, niatnya memang membayar. Dia kurangi dan dia tidak membeli apa-apa sesuai dengan kebutuhannya. Tidak ada orang yang berhutang, dia merasa, dia mengaku tidak bisa membayar, tetapi HP-nya terus berganti. Ya. Ketika bertukar, ya, aplikasi-aplikasinya, bertukar modelnya, berubah juga. Dan bahkan motornya berganti. Ya. Nah, ini na'udzubillah. Ya. Maka sekalipun dia, orang yang seperti ini, sekalipun dia berdoa, di ujung sholat dengan doa tersebut, Allah tidak akan memberikan pertolongan. Karena memang dia tidak mau membayar. Dan mudah baginya untuk berhutang. Ini tentang masalah bacaan sebelum salam. Salah satunya yang telah kita pelajari tadi. Kemudian yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan semua doa tadi, itu sunnah hukumnya. Dan bukan berarti hanya doa itu saja yang boleh kita baca. Ternyata Nabi membukakan kesempatan kita untuk meminta yang lain. Meminta yang lain. Kita baca itu dan kita punya kebutuhan khusus, kita tambahkan permohonan yang khusus tersebut, memintanya di waktu yang dipilihkan oleh Nabi untuk kita di penghujung sholat kita. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Ya. Bab yang ke-149. Ya, ini ujung-ujung sholat yang kita bahas sekarang ini. Bab yang ke-149 ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, bab man lam yamsah ya jabhatahu wa anfahu hatta shalla. Sampai di situ bunyi babnya. Bab man lam yamsah jabhatahu wa anfahu hatta shalla. Bab orang yang tidak mengusap wajah atau jidatnya, keningnya dan hidungnya sampai selesai sholat. Jadi dalam sholat, ini pendapat sebagian para ulama yang memakruhkan mengusap wajah, mengusap kening, ya, dalam sholat. Ini sebagian ada yang berpendapat demikian, dan ini yang ditegaskan oleh imam, yang diceritakan oleh Imam Bukhari. Ada pendapat yang mengatakan bahwa makruh hukumnya mengusap jabha, ya, mengusap wajah, kening, dahi, ya, dan hidung, ya, sampai dia selesai sholat. Maksudnya kalau dia memang membutuhkan untuk mengusapnya, dia tunggu sampai assalamualaikum baru dia usap, ya. Dan inilah, ya, yang dijadikan dalil oleh orang yang beribadah, yang merasakan memberikan tambah setiap selesai assalamualaikum, kan ada tuh. Ini dalil, padahal yang dimaksud di sini adalah kebutuhan, bukan salah satu dari tuntunan sholat. Ya, di dalam sholat dia butuh untuk mengusapnya, tetapi dia tunda. Ini pendapat sebagian, ya. Dia butuh untuk mengusap dahinya, mungkin ada bekas lengket pasir-pasir di keningnya, atau ada seperti yang kejadian dalam hadis yang kita akan baca. Tapi dia biarkan nanti sampai assalamualaikum dia usap. Dia mengusapnya bukan karena ritual. Ini yang harus kita bedakan. Dia mengusapnya bukan karena ritual, tetapi karena apa? Karena kebutuhan. Karena kebutuhan adanya sesuatu yang lengket di keningnya, pasir, tanah, lumpur. Ya. Kemudian dia usap hidungnya, keningnya. Ya, bukan ritual seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, hampir setiap selesai assalamualaikum. Ya. Dan mereka berdalil dengan hadis yang akan kita pelajari sekarang ini. Ya. Setelah selesai bab, Imam Bukhari menukilkan perkataan qala Abu Abdillah, perkataan murid Imam Bukhari, mengatakan qala Abu Abdillah, itu Imam Bukhari. Ra'aitul Humaidi, ini gurunya. Ya, setelah beliau membuatkan bab, ada pendapat yang mengatakan makruh. Ya, mengusap wajah, mengusap kening, dahi ketika masih dalam sholat. Kalau memang ingin, nanti tunda sampai selesai sholat. Dan dia menukilkan perkataan Al-Humaidi. Kata Imam Bukhari, qala Abu Abdillah, ya, berkata beliau, itu Imam Bukhari, ra'aitul Humaidi, ini gurunya, yahtajju bihadzal hadis. Ya. Dia berhujjah, berdalil dengan hadis alla yamsah al-jabha fi shalah. Bahwa tidak dibenarkan mengusap wajah atau mengusap kening ketika salat. Ya, jadi dia membuat bab itu dan menyebutkan bahwa yang berpendapat seperti itu siapa? Gurunya Al-Humaidi. Dan dia berdalil dengan hadis yang akan dibawakan oleh Imam Bukhari di bawah ini. Hadis nomor 836. Ya. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muslim Ibnu Ibrahim. Qala haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah qala sa'altu Aba Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu faqala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. Ya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di air yang bercampur tanah. Air bercampur tanah apa jadinya? Lumpur. Ya. Fil ma'i wattin, air yang bercampur tanah. Dan saya melihat tanah yang bercampur air itu lengket di dahinya. Ya. Hatta ra'aitu, sehingga saya melihat athar, bekas, ya, tanah itu di dahinya. Ini hadisnya ringkas dan ini hadisnya hadis panjang ya, tentang dalam kitab Siyam tentang ini kejadiannya di malam, di hari yang ke-21, yang malamnya itu malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Karena Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan oleh apakah Abu Sa'id Al-Khudri atau yang lainnya, ya, bahwa beliau i'tikaf di 10 pertama untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian selesai 10 pertama, dilanjutkan ke 10 pertengahan. Ya. Kemudian setelah selesai malam tanggal 20 dan malam 21 mereka keluar. Para sahabat yang ikut i'tikaf bersamanya sudah membawa apa perkakasnya pulang ke rumah. Kemudian Nabi SAW mengumumkan, barang siapa yang ikut i'tikaf dengan saya beberapa waktu yang lalu, maka kembalilah ke masjid untuk melanjutkan i'tikaf. Karena saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi bahwa tahun itu Lailatul Qadar itu pada malam tertentu, disebutkan kepada Nabi. Kemudian setelah diberitahukan kepada Nabi, lalu Allah lupakan. Ya. Tetapi Nabi sudah mendapatkan kesimpulan bahwa keberadaannya di 10 terakhir. Cuma malamnya itu setelah diberitahukan kemudian dilupakan. Kata Nabi SAW, nah sekarang kalian masuk i'tikaf kembali, kemudian carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir. Iltamisuha fil ashril awakhiri fil witri, apalagi di malam-malam yang ganjil. Dan di tahun itu Lailatul Qadarnya di malam 21 dan di malam harinya hujan, yang nanti besok sholat subuhnya ini kejadiannya. Karena atap masjid Nabi, masjid Nabi SAW itu kan apa, tembok mengelilingi, berkeliling tembok, kemudian diberi, awalnya diberi bagian ketika masih menghadap ke Baitul Maqdis, ke bagian utara dibuatkan atap dari pelepah kurma. Ya. Setelah kiblat, ini tetap ya, atap yang di belakang tetap. Setelah kiblat dibalikkan, diputar 180 derajat, berbalik dari utara ke selatan, maka bagian selatan itu pun dibuatkan atapnya dari pelepah kurma. Ya. Tentu ya, konsekuensinya ketika hujan akan merembes dan tetesan-tetesan hujan itu yang turun ke bawah, sementara lantai masjid Nabi SAW tanah biasa. Ya. Nah, itulah kejadiannya. Dan setelah selesai sholat, hadis ini kan ringkas. Setelah selesai sholat, Nabi SAW mengusap ya, bekas tanah yang menempel di dahinya. Nah, ini yang dijadikan dalil. Ya. Al-Imam Al-Humaydi bukan berdalil yang ritual tadi. Al-Humaydi, gurunya Imam Bukhari, berdalil bahwa makruh mengusap dalam sholat. Bukan berdalil dengan dalil hadis ini bahwa ada ritual tambahan setelah salam. Bukan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya Imam Bukhari bahwa gurunya Humaydi berdalil dengan hadis ini tentang makruhnya mengusap dahi dalam sholat. Ya. Walau dibutuhkan. Karena lengketnya kan semenjak sujud pertama. Dari 4 kali sujud dalam sholat subuh itu kan lengketnya semenjak pertama. Karena sudah berlumpur. Nabi SAW menundanya. Ini menurut pendapat Al-Humaydi. Nabi SAW menundanya. Kemudian setelah salam baru dia membersihkannya. Ini harus kita ketahui, ini bukan dalil ritual yang tadi kita sebutkan. Ternyata sudah ada ulama dahulu yang berpendapat demikian. Siapa? Al-Humaydi. Apa? Dia berpendapat bahwa setelah salam ada usapan jidat. Tidak. Maksudnya Imam Humaydi memakruhkan mengusap jidat saat sholat. Ya. Dalilnya tadi, Nabi SAW sudah membutuhkan untuk mengusap jidatnya, mengusap dahinya ketika sholat, tetapi dia menundanya sampai selesai salam. Selesai salam baru dia mengusapnya. Ini dalilnya. Bisa dipahami? Dan jangan sampai keliru. Ya. Jangan sampai keliru. Karena itu tidak ada dalilnya. Ya. Kalau yang tadi, itu setiap sholat, selesai salam, kemudian diusap wajah, ini sama sekali tidak ada dalilnya. Ini bukan dalilnya. Karena Nabi SAW melakukan ini hanya pada kasus ini. Ketika tidak ada hujan, Nabi tidak melakukannya. Ketika wajahnya tidak dilemuri oleh lumpur tadi, Nabi tidak melakukannya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini pembahasannya dan ini pendapat Al-Humaydi yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Dan dia justru tidak berpendapat demikian. Dan bahkan saya sempat mencari-cari ulama-ulama yang lain dalam syarah ini, kemudian juga dalam yang lainnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang masalah apakah benar-benar makruh mengusap wajah dalam dahi dalam sholat, dia mengatakan tidak. Ya, tidak ada dalil yang, dan bahkan Ibnu Hajar bahkan mengarahkan bahwa pendapat Humaydi ini tidak lazimnya. Maksudnya Nabi mengusap setelah salam itu bukan berarti sebelum ketika sholat Nabi tidak mengusap. Bisa jadi Nabi mengusap setelah sholat tetapi belum terlalu bersih. Hanya sekedarnya saja, kemudian setelah selesai salam baru dia bersihkan. Ya. Tidak memustahilkan ada kemungkinan seperti itu. Ya. Kan tidak ada larangan. Nabi SAW melakukan mengusap setelah salam karena bekas tanah yang di keningnya tadi. Dan tidak menafikan Nabi mengusap dalam sholat. Dan kemungkinannya saja dia mengusap cuma ketika sholat itu kan tidak terlalu berlebihan. Hanya sekedarnya saja, ternyata sebelum juga habis, selesai salam, beliau menyempurnakannya. Jadi ini pendapat yang kuat bahwa tidak makruh. Maka Ibn Baz mengatakan, la asla lahu. Pendapat ini tidak ada dasar yang kuat untuk dijadikan sebagai landasan bahwa makruh mengusap. Ya, kalau seandainya memang membutuhkan, silakan, tapi sekedarnya saja. Ya. Ya. Tidak seperti orang pakai make up iyalah. Ya. Ya, mengusap wajahnya, mengusap alisnya, mengusap ini sudah terlalu berlebih-lebihan. Tetapi kalau memang dibutuhkan, apalagi terasa ada batu kecil kalau menempel, apalagi kita sujud di lantai yang keras, ketika ditempel kan rasanya sakit. Ya. Usap saja, buang. Karena ini kebutuhan. Karena memang dalil yang digunakan di sini tidak terlalu tertuju kepada pembahasan. Tidak ada larangan. Yang diceritakan Nabi setelah salam mengusap dahinya yang dilengket lumpur di dahinya tersebut. Bukan ada larangan dari Nabi untuk mengusap ketika salat. Dan bahkan ada kemungkinan, kata para ulama, seperti diuraikan oleh Ibnu Hajar, ada kemungkinan bahwa beliau ketika sholat mengusapnya juga, cuma karena dalam sholat dia tidak terlalu berlebihan. Ya. Dia sekedarnya saja, karena memang sangat dibutuhkan, ketika selesai sholat, namanya lumpur kan masih banyak. Maka disempurnakan oleh Nabi mengusapnya setelah selesai sholat. Nah, ini pendapat yang kuat. ya, bahwa tidak makruh. Walaupun Al-Humaidi seperti dinukilkan oleh Imam Bukhari berpendapat demikian, dan hujahnya hadis yang sekarang ini. Ya, tetapi hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah yang kuat, karena ada kemungkinan yang lain seperti yang tadi. Kemungkinan Nabi juga ketika sholat melakukannya, cuma tidak terlalu bersih. Lalu dia selesaikan, dia sempurnakan setelah sholat. Bisa jadi, karena memang tidak ada larangan. Nah, ini catatan yang mungkin bisa kita pahami dari hadis ini. Dan saya tidak baca apa yang diuraikan oleh ya ini. Maksudnya jika seseorang mengerjakan sholat dan dari mulai awal sholat ia mengerjakan di atas tanah, niscaya tanah akan melengket di dahinya, terutama pada musim panas, keringat karena berkeringat. Dalam kondisi ini, apakah ia boleh mengusap keningnya ketika ia mengerjakan sholat atau ia mengusapnya setelah selesai sholat? Jawabnya ia mengusapnya setelah selesai sholat, karena mengusap kening ketika sholat merupakan gerakan yang tidak dibutuhkan di dalam sholat. Membunuh ular saja dibutuhkan. Ya. Kalau seandainya seperti ada batu kecil yang melengket di, kalau yang dimaksud adalah tanah biasa mungkin. Tapi andai kata yang lengket di kening itu karena berkeringat adalah batu kerikil kecil, sementara kita sujud di atas granit yang seperti ini. Ya. Apakah tidak membutuhkan? Butuh. Ya. Makanya saya lebih condong bahwa pendapat ketika memang dibutuhkan untuk mengusapnya, silakan diusap. Dan saya sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ketika dia mengatakan dasarnya tidak terlalu, walaupun dalilnya sahih, tetapi tidak terlalu menghunjam untuk mengambil pendapat makruh. Ya. Karena adanya kemungkinan yang lain bahwa Nabi melakukannya, kemudian dia selesaikan setelah selesai sholat. Ya. Bisa dipahami apa yang saya maksud? Ya, berarti ya berbeda pendapat. Ya. Memang catatan UM penting. Kalau seandainya kita tidak, misalnya bukan hal yang lain, misalnya hanya sekedar pasir saja, ya terasa oleh kita ada bekas-bekas pasir, atau yang seperti tadi, kalau kita sujud di masjid yang karpetnya misalnya tidak sering divakum ya, tidak perlu melakukan, akhirnya ketika berkeringat nempel ya. Bekas-bekas debunya, ya tentu meninggalkan untuk mengusapnya karena bukan gerakan sholat, ini lebih utama, lebih afdol. Ya. Lebih afdol mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan atau kita selesaikan? Kita lanjutkan, selesaikan, kita selesai sholat sekarang ini, babut taslim. Ya, kita menyelesaikan pembahasan tentang sholat, karena di sini bab yang ke-150 ini tentang salam. Ya. Salam itu ucapan assalamualaikum. Ya. Kita baca hadisnya, dan kita sebelum melanjutkan definisi sholat yang dijelaskan oleh fuqaha. Ya. Apa itu sholat? Mereka mengatakan bahwa sholat itu adalah gabungan dari perbuatan dan ucapan. Ibadah yang tergabung di dalamnya antara perkataan dan perbuatan, tetapi yang lebih dominan adalah perbuatan. Definisi ini adalah definisi sholat yang mujizi'ah, sholat yang sah, bukan sholat yang sempurna, tetapi sholat yang sah, yaitu yang mendatangkan rukun-rukunnya saja. Itu yang untuk sholat yang musyik sholatahu tadi, dia gabungan dari ucapan dan perbuatan. Dan ketika kita telusuri dari hal-hal yang rukun dalam sholat itu, ternyata yang berkaitan dengan ucapan yang diucapkan oleh lisan hanya 3. 2 sepakat para ulama, yang satunya berbeda pendapat para fuqaha. Yang pertama takbiratul ihram. Ya. Karena takbiratul ihram ini adalah ucapan. Kalau orang mengangkat tangan, kemudian dia meletakkan tangan kanan di atas kiri di atas dadanya, tanpa ada Allahu Akbar, sholatnya tidak sah. Orang tanpa mengangkat tangan, dan bahkan tidak meletakkan tangannya di atas tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada, bahkan hanya menjulurkan begitu saja, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, sholatnya sah. Paham? Jadi yang di sini yang paling prinsip dalam yang pertama ini ucapan atau gerakan? Ucapan. Karena terjadi perbedaan pendapat nanti. Makanya ada orang yang sholat, dia bertakbir Allahu Akbar. Ya, sholatnya sah. Karena memang masalah ini perbedaan pendapat para ulama. Apalagi mengangkat tangan ke atas sejajar dengan telinga atau dengan bahu, ini pembahasan-pembahasan yang tidak termasuk dalam kaitannya dengan rukun. Maka yang ucapan yang pertama yang disepakati oleh para ulama adalah takbir, yaitu ucapan apa? Allahu Akbar. Dan tidak boleh diganti dengan sinonimnya. Tidak boleh. Apa sinonim dari akbar? A'zam. A'zam. Kita tidak boleh, walaupun maknanya sama, Allahu A'zam. Apalagi terjemahan. Dengan bahasa Arab saja yang sinonimnya itu tidak bisa digunakan. Karena ini lafaz muta'abbadun biha. Muta'abbadun bihi. Kita disuruh beribadah dengan lafaznya. Tidak boleh ditukar. Sama dengan wabinabiyyikal ladzi arsalta tadi. Maka kita tidak boleh mengatakan Allahu A'zam. Walau dengan sempurnanya. Dengan gerakan Allahu A'zam. Tidak sah salatnya. Apalagi Allah Maha Besar. Tidak sah salatnya. Karena lafaznya yang ditekankan oleh agama. Kata Nabi SAW, fakabbir. Maksudnya Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Jadi ini yang disepakati ucapan yang pertama sebagai rukun dalam salat. Kemudian yang kedua ucapan, itu yang sekarang. Apa? Salam. Ya. Assalam itu maksudnya adalah assalamu alaikum. Makanya Nabi SAW mengatakan, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Ya, yang mengharamkan sholat itu adalah takbir, maksudnya mengharamkan itu adalah ketika kita sudah takbir tadi, maka dinamakan dengan takbiratul ihram, karena setelah takbir itu kita sudah masuk dalam ibadah sholat, maka kita tidak boleh lagi melakukan apapun yang di luar perbuatan sholat atau pekerjaan sholat atau bahkan ucapan sholat. Allahu Akbar. Nanti kita kemana? Ini sudah tidak dibenarkan lagi. Ya. Ucapan yang lain tidak dibenarkan. Makanya bahkan berdialog dengan doa saja tidak dibenarkan. Berdialog dengan doa dalam sholat. Tidak boleh. Berdialog dengan manusia dengan doa. Orang bersin kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Yarhamukallah. Kan dialog. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ini kan kejadian Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu yang diajarkan Nabi SAW. Sungguhnya salat ini adalah kontak antara seorang hamba dengan Rabbnya. Maka dinamakan dengan salat yang diambil dari kata-kata silah. Berhubungan. Koneksi antara seorang hamba dengan Allah. Allahu Akbar. Kemudian semua ucapannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan bahkan ya ada dibenarkan komunikasi antara orang yang sholat itu hanya antara makmum dengan imam. Ada hubungan, ada komunikasi antara makmum dengan imam dibenarkan, tetapi dalam situasi yang sangat sempit sekali, ketika imamnya keliru, imamnya lupa, imamnya salah. Seharusnya dia duduk tasawuf, tetapi dia ternyata berdiri. Boleh dialog, boleh berkomunikasi, tetapi dengan ucapan subhanallah. Ya. Dan tidak boleh mengatakan, bapak lupa, pak imam lupa. Atau dia mengatakan, duduk tasawuf. Ya. Nah, dia hanya sekadar ucapan. Dan bahkan perempuan, tidak ada ucapan. Nabi SAW mengatakan, at-tasfiq, innamat tasfiqu lin nisa. Sebenarnya awalnya para sahabat merasa berat untuk berbicara dalam komunikasi dalam sholat, walaupun kepada imam. Makanya awalnya mereka bertasbih. Ya. Laki-laki yang berada di belakang imam itu ketika imamnya keliru, mereka merasa dengan bahasa, walaupun subhanallah atau mengingatkan itu dengan bahasa, mereka berat. Maka mereka awalnya bertasbih, lalu dituntun oleh Nabi. Kalau laki-laki ketika dia berkomunikasi dengan imam untuk meluruskan kekeliruan imam, mengingatkan imam, ucapan subhanallah. Sementara perempuan tetap pada asalnya, sekedar menepuk punggung tangannya, menepuk punggung tangannya untuk mengingatkan imam. Ya, ini kalau seandainya makmumnya perempuan. Ini biasanya sholat antara suami dengan istri. Tapi kalau di situ ada makmum laki-laki, kemudian juga ada makmum perempuan, ya, imamnya keliru, perempuan tidak perlu menepuk tangan di belakang. Tidak perlu memepuk punggung tangan. Laki-laki sudah ada dengan mengucapkan subhanallah. Ya, subhanallah. Ini tentang salam, ya. Wa taslimuha wa tahliluha taslim. Dan yang menghalalkan salat itu mengembalikan pada status pertama, yaitu dia sudah boleh melakukan apa-apa dengan salam. Orang selesai tasyahud, ya, dan bahkan berdoa dengan doa yang banyak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, setelah baca Allahumma inni a'udzubika min adzab, semua baca doa dibacanya. Kemudian setelah itu langsung dia tegak berdiri. Selesai salat. Tanpa salam. Nah, tidak sah salatnya. Dia harus kembali duduk kemudian dia membacakan assalamualaikum warahmatullahi. Karena itu yang menghalalkan dia. Kalau itu belum diucapkannya, maka dia masih dalam keadaan salat. Masih dalam keadaan salat. Walaupun dia sudah berdiri. Ya. Karena yang membuat dia keluar dari salat apa? Salamnya tadi. Wa tahlilu hattaslim. Ini tentang salam. Jadi kita katakan definisi salat adalah gabungan dari ucapan dan perbuatan. Yang dominan apa? Perbuatan. Sementara ucapan hanya tiga. Dua sudah kita jelaskan tadi. Yang ketiga apa? Khilaf para ulama. Yang ketiga, ya, surah Al-Fatihah. Dan tentang apakah Al-Fatihah ini mesti atau rukun, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apalagi yang berpedoman dengan hadis Al-Musi' Salatahu. Yang mengambil dalil hadis orang yang solatnya karun-karuan tadi, diajar kepada Nabi SAW, summa qara' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu. Ternyata yang mudah baginya kul huwallahu ahad. Berarti dia tidak membaca, sudah cukup dengan membaca kul huwallahu ahad. Ya. Tetapi yang kuat memang apa? Al-Fatihah itu rukun. Ya. Al-Fatihah itu rukun. Karena hampir ya kaum muslimin sekarang ini sulit untuk didapatkan mereka tidak yang tidak hafal baca bacaan Al-Fatihah. Maka dia rukun. Maka Nabi SAW mengatakan jangan lakukan kecuali bacaan umul kitab itu Al-Quran Al-Fatihah. Jadi ini tiga dalam ucapan lisan. Sementara sisanya itu semuanya gerakan badan. Berdiri, ruku, bangkit dari ruku, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi. Ini semuanya gerakan badan. Dan taslim adalah salah satu dari rukun salat. Dan tentang salam ini akan kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka waktu tanya jawab. Silakan. Gimana? Setelah hadisnya ringkas, saya katakan hadisnya ringkas. Memang tidak ada. Dia hadisnya dibawakan oleh Imam Bukhari ringkas dari hadis yang panjang. Ya. Hadisnya ringkas, tidak ada penjelasan bahwa apa, tetapi di atasnya sudah dijelaskan oleh bahwa dengan hadis itu dan hadisnya sebutkan dengan hadis ini Al-Humaidi berhujjah bahwa makruh mengusap saat salat. Dan hadisnya kalau kita baca nanti Nabi menjelaskan bahwa dia melakukannya setelah salat. Apa? Salam? Jadi yang Gimana? Iqamah dikumandangkan. Iqamah itu dibaca atau dikumandangkan? Ya, asalnya ya. Dia membatalkan bukan menyelesaikan. Kalau membatalkan tanpa salam, ya, tanpa salam, membatalkan. Ya, Nabi SAW mengatakan idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktubah. Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi salat yang lain. Maksudnya salat sunat. Ya, ketika ada orang yang salat sunat, maka salatnya batal tanpa ada salam. Karena salam itu penutup salat, bukan pembatal salat. Yang disuruh di sana membatalkan. Ya, cuma para ulama merincikan, andai kata salatnya tersisa sedikit, maka menyelesaikannya lebih utama dengan salam tentunya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adab mengucapkan doa ketika ada saudara atau teman yang meninggal dunia? Apa salah mengucapkan semoga husnul khatimah? Tidaklah, ini termasuk doa. Semoga ya, dia ditutup usianya dalam keadaan baik. Ya, berdoa. Nah, kemudian yang memang dituntun oleh Nabi SAW, bacaan takziah ini adalah lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Milik Allah apa yang dia ambil, ya kan? Yang dia meninggalkan milik siapa? Milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang diambil oleh Allah itu adalah miliknya. Yang diberi oleh Allah, maksudnya yang lahir ya dari anak-anak yang lahir, itu milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu, kejadian itu semuanya ada ajalnya, ada waktu ketetapannya. Kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita semuanya kembali kepada Allah. Ya. Kemudian ingatkan orang yang ditimpa, saudara kita yang ditimpa oleh musibah, untuk bersabar. Ya. Hendaklah engkau bersabar dan mengharapkan pahala. Isbir wahtasib. Bersabar karena ini ujian dan mengharap pahala. Ya. Kemudian doakan jenazahnya, doakan yang meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu, kalau laki-laki Allahumma arhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ini di luar salatnya, ini di antara ucapan takziah. Wallahu alam. Adapun berharap diberikan husnul khatimah, ini juga termasuk doa yang boleh kita ucapkan berharap Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dalam keadaan baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita sebagai makmum perempuan membetulkan bacaan imam yang salah ketika salat berjamaah dengan suami? Bolehlah. Boleh, ya. Ini kemarin waktu salat Ramadan, ya, para suami minder dari kepada istrinya. Karena sekarang yang semangat tahfiz Al-Quran ibu-ibu. Ya. Jadi ketika salat tarawih, yang pasti jadi imam kan suami. Ya. Jadi dia salat di hadapan istrinya mindernya. Bacaannya pun keliru. Ya. Apalagi bacaannya tidak lebih baik daripada bacaan istrinya. Ya. Ini fakta. Ya. Ini seharusnya bapak-bapak, ya, laki-laki, kaum muslimin bersemangat untuk menghafal Al-Quran, ya, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran sebagaimana ibu-ibu juga bersemangat. Dan sudah ada halaqah-halaqah tahsin dan tahfiz Al-Quran. Ya. Dan bila mana imam, yaitu suami, keliru bacaannya, benarkan. Ya, benarkan bacaannya. Boleh membenarkan. Ya. Bolehkah kita menggaruk karena gatal ketika salat? Ya, sebutuhnya. Ya, sebutuhnya, ya. Bila mana memang tidak kuasa ditahan, garuk. Ya. Garuk sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai berlebih-lebihan. Apakah kita sujud sahwi apabila lupa sujud? Hanya satu kali sujud. Ini bila mana dua kali sujud itu salah satunya tidak sujud, maka dia mesti menambah satu rakaat. Ya. Karena salah satu dari rukun sholat, ya, itu tidak dia lakukan. Karena sujud itu kedua-duanya rukun. Maka dia menambah satu rakaan lagi kemudian sujud sahwi setelahnya. Ya, sujud sahwi setelah itu baik sebelum atau setelah salam, wallahu a'lam. Masih ada? Silakan. Gimana? Sunnah. Ya, so. Diangkat masukkan ke saf. Ya, tidak benar juga. Tidak. Ini nanti berkelahi jadinya. Ya, ya. Setelah salat nanti diingatkan. Dan ada mazhab seperti ini. Ya, kita lihat terus menerus di Madinah itu pendapat yang menyatakan bahwa salat rakaat al-fajr itu wajib. Salat dua rakaat sebelum subuh itu wajib. Sebagian orang-orang yang bermadzhab Hanafi ini walaupun sudah selesai satu rakaat pertama, dia tetap datang ke masjid. Ya. Dia salat dua rakaat sebelum subuh terlebih dahulu. Ya. Walaupun dia nanti masbuk yang itu. Ini luar biasa. Adapun nanti kejadiannya seperti itu, maka ya, mengingkari kemungkaran jangan dengan yang mungkar. Ya. Mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran, mungkar. Ya. Mengingkari kemungkaran dengan ma'ruf. Ya. Setelah selesai diajarkan bahwa Nabi SAW mengatakan demikian. Kalau sudah iqamah dikumandangkan, maka sholat-sholat sunat yang dilakukan batalkan. Ya, fokus kepada yang fardu dan yang sunnah. Kalau nanti misalnya dia memang terlambat dan merasa sholat sunat yang tidak jadi dilakukannya itu, dia merasa kekurangan, merasa tidak puas, dia bisa mengkodoknya kalau memang dia merutinkan. Ya, tapi kalau dia tidak merutinkannya, kenapa dia mesti mengkodok? Sementara ketika lapang saja dia meninggalkannya, tidak pantas dia untuk mengkodoknya. Wallahu a'lam. Ya. Biarkan dia. Ya. Kalau sudah kali tiga kali subhanallah, berarti dia yakin dengan yang dia lakukan. Ya. Dia yakin dengan yang dia lakukan. Nanti setelah salat baru kita ya, jangan beradu jotos pula, jelaskan. Seperti terjadi zaman Nabi SAW. Ya. Setelah selesai Nabi yakin bahwa dia tidak lupa dan dia tidak dan sholat tidak dikurangi. Ketika Abu Dzulyadin mengatakan menanyakan, ya Rasulullah, sholat ini memang apakah sudah dikurangi dua rakaat atau kamu yang lupa? Dia tidak dikurangi tetapi kamu lupa. Kata Nabi SAW, lam ansa walam tuksar. Saya tidak lupa dan juga tidak dikurangi. Tetap empat rakaat. Ya, jadi terkadang memang orang itu merasa tidak lupa. Maka jangan dalam sholat kita bermasalah. Ya, tetap selesaikan sholatnya dan tetap karena memang dia yakin itu yang dilakukan, sholat kita sah. Ya. Hah? Ikut imam, kan wajib ikut imam. Ikut imam. Ya. Misalnya seharusnya dia duduk, tapi dia berdiri. Ketika ucapkan subhanallah, dia tidak mau. Ya, bisa jadi ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia yakin bahwa dia tidak lupa. Yang kedua, dia merasa bahwa kalau sudah sampai ke rukun, dia tidak boleh lagi menuju yang lain. Ini juga ada pendapat. Ya, dia tinggal menutupnya nanti dengan sujud sahwi. Maka kita tidak sampai beratus-ratus kali kula mengucapkan subhanallah. Ucapkan subhanallah satu kali, kemudian dia tetap pada prinsipnya, kedua kali juga seperti itu, tiga kali juga seperti itu, sudah biarkan, lanjutkan sholat. Sholatnya sah. Ya. Sholat sah. Walaupun nanti dia tidak sujud sahwi. Walaupun dia tidak sujud sahwi. Setelah sholat, mungkin ada sebagian dari jemaah yang mengatakan, ya, dengan bijaksana, sampaikan tadi kamu tidak tasahud awal. Loh, saya tasahud awal kok. Enggak. Tasya awal, enggak. Kemudian ketika semua jemaah mengatakan tidak, itu dia, ya, dia akan introspeksi, dia akan merasa, oh kalau begitu, nah itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Setelah Nabi tidak percaya perkataan Zulyadin pertama kali, setelah dia meminta pendapat dari sahabat yang lain dan mereka mengatakan shadaqa Zulyadin, baru Nabi SAW melakukan apa konsekuensi dari lupanya tadi. Dia tambahkan dua rakaat lagi kemudian dia sujud sahwi. Ya. Jadi itu caranya. Kalau sudah satu kali, dua kali tetap imam tidak ada reaksi, berarti lanjutkan sholat bersamanya. Wallahu ta'ala. Jangan keluar dari sholat. Apa alasan kita keluar dari sholat? Tidak ada. Ya. Wallahu a'lam. Membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat sampai di hari Jumat, apakah hadisnya lemah? Saya tidak tahu. Yang saya tahu hadisnya dikuatkan oleh para ulama. Ya. Dan termasuk yang disunnahkan untuk dibaca di malam dan di hari Jumat. Ya. Apakah Syekh Abdul Aziz bin Baz melemahkan? Saya tidak tahu ya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Silakan. Hah? Hah? Ya. Asar. Ya, memang ada yang berpendapat ketika ucapan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan Nabi, seperti hadis yang tadi kita pelajari. Ya, ada mengatakan ini berlaku hanya ketika Nabi masih hidup. Kalau Nabi SAW sudah meninggal dunia, ucapannya assalamualaikum Nabi. Ya. Saya tidak tahu kekuatan pendapat ini, tetapi yang rajihnya adalah tetap membaca assalamualaikum ayyuhan Nabi, karena Nabi SAW tidak memberikan keterangan. Nanti kalau saya sudah meninggal dunia, jangan diucapkan dengan alaika. Ya, tidak ada. Apakah itu athar atau tidak, saya tidak mengetahuinya. Ya, wallahu a'lam. Ya, baik, mungkin cukup ya pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di situ. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi ada bapak-bapak di dekat rumah itu, kalau sholat dekat rumah dia, mungkin dia tidak tahu dapat dari mana. Sekarang arah kiblatnya itu agak dimiringkan sedikit. Jadi kalau dia jadi makmum, dia tetap mengarahkan ke arah yang dia yakini itu, Pak. Sabnya tetap lurus. Dia tetap ikuti. Sabnya tetap lurus. Sajadah dia itu dia miring. Ya, sabnya tetap lurus. Dia tetap lurus. Tidak begitu dia jadi imam. Kadang-kadang bapak itu jadi imam, dia tetap seperti itu. Dia, karena dia berkeyakinan arah kiblat sekarang itu salah, harus dimiringkan sedikit. Iya. Nah, jadi kita sebagai makmum tetap tetap pada posisi yang sama. Ikut sab masjidnya. Walaupun dia mengarah. Miringnya kan tidak terlalu jauh. Ya sedikit. Iya. Tapi kelihatan. Ya tidak apa. Jadi kita tidak mengalami. Tetap tetap menghadap ke kiblat. Kedua-duanya tetap menghadap ke kiblat. Ketika dia jadi makmum, ketika dia jadi imam, dengan posisi itu tetap menghadap kiblat. Kecuali kalau dia menghadap ke sana, ya tetap kiblatnya. Kalau miring sedikit. Kalau berharap sudah akhir, tapi kalau lebih kecil sampai itu aja tangan. Tidak, aku lagi. Tidak sampai.